Konsultasi Syariah. Hukum melaksanakan umrah sebelum haji. Pertanyaan, apakah betul apabila kita melaksanakan umrah terlebih dahulu, maka wajib bagi kita untuk melaksanakan ibadah haji? Terima kasih. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dalam perjalanan hidup Nabi SAW, beliau melakukan 4 kali umrah dan 1 kali haji. Dari keempat umrah itu, 3 diantaranya dilaksanakan sebelum Nabi SAW berhaji. Sementara 1 umrah dilakukan bersamaan dengan haji beliau. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan, Nabi SAW mengerjakan umrah sebanyak 4 kali, umrah Hudaybiyah, umrah Qadha di bulan Dzulqa'dah setahun setelah Hudaybiyah, umrah ketiga dari Ji'ronah, dan keempat, umrah bersama dengan pelaksanaan haji beliau. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaud. Kita bisa detailkan. Pertama, umrah Hudaybiyah. Dilaksanakan bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah. Ketika itu, Nabi SAW dan para sahabat hendak umrah namun dihadang oleh orang musyrikin Quraisy, sehingga beliau hanya bisa sampai di Hudaybiyah. Disitulah beliau menyelenggarakan perjanjian Hudaybiyah. Kedua, umrah Qadha. Umrah ini dilaksanakan pada Dzulqa'dah tahun 7 Hijriah. Beliau perintahkan kepada para sahabat, siapapun yang tahun kemarin ikut dalam Hudaybiyah harus ikut dalam umrah kedua ini. Ketika itu, beliau berangkat bersama 2.000 sahabat. Ketiga, umrah dari Ji'ronah. Umrah ini dilakukan Nabi SAW pasca Perang Hunain. Setelah berhasil mengalahkan Ta'if, beliau membagi ghanimah di Ji'ronah, kemudian berangkat menuju Mekah untuk umrah. Ini dilakukan tahun 8 Hijriah. Keempat, umrah bersama dengan haji beliau, dan ini dilakukan di tahun 10 Hijriah. Dan umrah dalam Islam hukumnya wajib. Karena itulah, ulama sepakat boleh umrah sebelum berangkat haji. Kita simak keterangan Az-Zarqani dalam syarah Al-Muwatta. Ada seseorang yang bertanya kepada Sa'id bin Al-Musayyib, bolehkah saya umrah sebelum berangkat haji? Jawab Sa'id bin Musayyib, silahkan. Rasulullah SAW melakukan 3 kali umrah sebelum beliau berangkat haji. Dan menurut riwayat Ahmad dan Ibnu Khuzaimah, Sa'id mengatakan, seseorang boleh umrah sebelum berangkat haji. Syarah Al-Muwatta Az-Zarqani. Apakah setelah itu dia wajib haji? Ini kembali kepada kemampuannya. Jika dia tidak mampu, maka tidak wajib haji. Jika dia mampu, dia wajib haji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, menjadi kewajiban semua kepada Allah untuk melakukan haji ke Baitullah bagi siapa saja yang mampu menempuh jalan ke sana. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Demikian, Allahu A'lam.